gutanyo tiem uro sajan dino alehoka abeta pasilop adelon suta bohatelon menghilang aleha hai ado bohate hanale hantom na lumale aleha Nale puakana pendam pe Halon u sang sang de seminggu barasa si dumnan menggebu oh jitu karindu lam hatinyo uro sang si kejam si akale malam lagenya Ngoblam perasaan Kembalilah pulang Duhai bohati Aleha Hai adonon sayang Hanale Hilang bak pandangan Aleha Bakon de mulae Hanale Puakana pendampe Buhana mangatle ia hana le rasa mu beban si jantung hati menghilang diri di pegapihan mandum han arti menjelame ini menyotan ade Getanyong le ummi, gesinde le abi, hokasi je. Aleha, hai ado bohate. Hanale, hantom ngalumale. Aleha Bakon de mulae Hanale Puakana pendam